Seperti matahari yang menyinari bumi, layaknya embun yang setia menemani pagi. Seperti itulah kita yang setia sampai nanti. Cintai aku seperti udara yang semakin ku hirup akan membuatku tetap hidup. Seperti itulah kita yang setia sampai nanti. Inilah janjiku, genggam tanganku, aku yang akan menuntunmu jadi teman hidupmu. Berdua hadapi dunia, ku berjanji akan lagi mencari cinta berhenti di kamu. Jadikan kita kisah yang abadi, saling berjanji, janji sehidup semati. Tetap di sampingku, jadikan kita berdua kisah yang abadi. Setia sampai nanti, inilah janjiku. Genggam tanganku, aku yang akan menuntunmu jadi teman hidupmu. Yang abadi.